tobat bermain cinta lagi. Ku tutup sudah pintu hatiku. Ku tak percaya cinta yang suci. Ku tak percaya cinta yang suci dapat mengobati luka hatiku ini. Tobat ku tobat bermain cinta lagi. Ku tutup sudah pintu hatiku ini. Cinta yang pertama hatiku kecewa, kecewa merana tiada akhirnya. Ini datang lagi cinta yang kedua, ingin ku mencoba tapi tak. Hatiku kecewa, kecewa merana tiada akhirnya. Ini datang lagi cinta yang kedua, ingin ku mencoba tapi takut sendiri. Tobatku tobat bermain cinta lagi. Ku tutup sudah pintu hatiku ini.